di bawah sinar bulan, di antara bintang-bintang, ku terluka karena cinta. Dan hari yang cukup gelap menuntunku dengan pasti, ku sedang patah hati. Seperti terbang lalu jatuh, begitu pahitnya terluka. Malam dengan ku bicara, apa ku salah cinta dia? Ingin lari, bawa pergi semua yang indah tentang dia. Detik-detik berganti, detik hujan menemani ku yang sedang sakit hati. Seperti terbang lalu jatuh, begitu pahit terluka. Malam dengar ku bicara, apa ku salah cinta dia? Semua yang indah tentang dia. Malam dengar ku bicara, apa ku salah cinta dia?